السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فالحمد لله pada pertemuan kajian kita pekan yang lalu ada dua hadis yang kita baca. Hadis pertama adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qabada waktu nikahihi pernah mencium sebagian istri beliau, summa kharaja ila sholati, kemudian keluar untuk mengerjakan sholat, maksudnya keluar ke masjid, walam yatawadda, tanpa beliau berwuduk lagi. Yang menjadikan dalil bahwasanya menyentuh istri itu ataupun menyentuh wanita itu tidaklah membatalkan wudu. Sedangkan ayat aula mahtumun nisa itu disebutkan arti lama mulana tadi ini adalah berhubungan badan atau jima. Walaupun pendapat tidak sedikit dari para ulama mengatakan termasuk yang membatalkan wudu adalah bersentuhan langsung dengan wanita. Namun demikian mereka mengatakan jika yang disentuh tersebut itu adalah seperti ibu ataupun putrinya ataupun kakak adiknya, maka itu pun sepakat para ulama mengatakan tidak batal wudunya. Yang mereka perselisihkan terkait dengan semacam menyentuh istri atau secara tidak sengaja bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya. Kalau kita melihat kepada hadis yang kita baca kemarin, Nabi sallallahu alaihi wasallam qabala ba'da nisa'ihi, beliau sampai mohon maaf mencium sebagian istrinya kemudian tanpa berwudu lagi ketika ingin melaksanakan sholat, maka hal tersebut bukanlah termasuk membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Hadis yang kedua adalah hadis Abi Hurairah di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi shay'an," apabila salah seorang daripada kalian mendapati atau merasakan di perutnya sesuatu, disebutkan dalam sarahnya itu semacam suara kerucukan di dalam perut, suara perut atau yang semisal dengannya, fa'ashkala alaihi, kemudian dia merasa ragu, akharaja min husayun, apakah dengan sebab tersebut ada yang keluar, apakah keluar angin amla ataupun tidak, maka jawaban Nabi SAW dalam kala yakharujanna min masjid, jangan keluar dari masjid, jangan keluar dari sholat, kata yasma'a sautan au yajida rihan, sampai dia mendengar suara atau mendapati bau. Artinya sampai yakin ada yang keluar. Kalau sekedar ragu atau sekedar perasaan ataupun sekedar kecemasan, maka jangan dibatalkan sholatnya hanya dengan sebab tersebut. Jaga, pertahankan sholat tersebut. Jangan hanya sekedar dengan hal-hal yang ragu, yang bimbang, kita membatalkan sholat kita. Itu dia statusnya. Nah, ini kita ditambahkan terkait dengan faedah yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Terkait dengan hadis ini diambil kata-kata fala yakhrujanna minal masjid, dalam riwayat yang fala yasrifan, jangan dia keluar minat sholati dari sholat. Kemarin disebutkan tahrimul insyirof minat sholati di goyri sababin. Baik, haram keluar dari sholat tanpa ada sebab yang jelas. Itu asalnya. Kita dilarang membatalkan sholat kita. Kecuali ada sebab-sebab yang jelas, yang nampak. Kalau berdasarkan hadis, ya karena sebab yang jelas dan itu membatalkan sholat. Ya, tentunya wajib keluar. Wajib keluar dari sholat karena dia harus memperbarui wudhunya. Tidak sah wudhu, tidak sah sholat tanpa berwudhu. Sekalipun imam. Sekalipun imam. Terkadang mungkin imam merasa tidak enak dengan yang di belakangnya. Kalau keluar, kasihan, ataupun dia merasa malu. Itu dihilangkan. Rasa tidak enak, rasa kecewa, rasa malu. Karena ini terkait dengan dia sholat dan dia mengimami orang. Tanggung jawabnya besar. Lebih baik dia keluar, dia menunjuk salah satu orang dari yang di belakangnya untuk menggantikannya. Atau inisiatif yang di belakangnya maju menggantikannya. Gitu. Jangan dipertahankan. Kemudian artinya dia dalam keadaan sholat tanpa wudu ataupun tanpa memperbaiki wudu. Kalau jelas-jelas batal. Adapun kalau sekedar ragu atau faktor-faktor yang ringan, maka tidak sepatutnya seseorang membatalkan sholatnya. Contohnya yang tidak ada kaitannya dengan masalah syarat sholat. Kalau itu kan syarat sholat. Misalnya ada hal-hal yang kita harus memang keluar sholat. Misalnya seorang ibu sudah sholat. Di pertengahan sholat yang mendapatkan sesuatu yang membahayakan bagi anaknya. Maka ada kalanya harus dia batalkan untuk menyelamatkan jiwa ataupun untuk menyelamatkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Atau misalnya masakannya gosong. Kecium gosong. Ya batalkan. Karena itu bisa bermudarat. Bisa bermudarat, bisa merusak. Hal-hal yang seperti itu. Boleh seseorang membatalkan. Bukan tidak artinya tidak bertentangan dengan ayat wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian membatalkan amal-amal kalian. Itu tidak membatalkan amal. Itu terkait dengan syirik dan kufur ayat tersebut. Sebagian mengatakan tidak boleh membatalkan amalan seperti itu karena wala tubtilu a'malakum. Itu terkait dengan membatalkan amal yang sifatnya itu adalah kesyirikan, ukuran itu kan membatalkan amal. Adapun membatalkan amalan karena untuk menyelamatkan ataupun untuk perkara yang jelas-jelas tertuntut dia membatalkannya, ini tidak mengapa. Tidak bertentangan juga dengan hadis fala yakhrujanna, jangan dia keluar, karena di sini ada faktor. Nah, di sini yang sering terjadi pada kita saat sholat berjamaah, mungkin keluar sholat ataupun memutuskan sholat ya, karena mau dikerjakan sholat berjamaah. Apa solusinya? Kita sudah sholat, tahu-tahu imam ataupun muadzinnya komat. Di sana ada hadis. Ida uqimatish shalah fala shalah illal maktubah. Apabila salat sudah diqomatkan, maka tidak ada salat kecuali salat fardu. Salat wajib. Di sisi lain kita seperti tail fala yakhrujanna minal masjid, fala yasrifanna minas sholati, tidak keluar dari sholat. larangan ini. Nah, di sini penting untuk kita sedikit memahami yang seperti ini. Berdasarkan keterangan ulama, diantaranya Ibnu Taimin rahimahullah, memang ada yang memahami letelek hadis. Idza uqimatish sholati fala sholata illal maktubah. Dia batalkan walaupun tinggal salam ataupun tinggal tasyahud untuk dia selesaikan, dia batalkan karena dibatalkan oleh qomat katanya. Ada juga yang memahami sebaliknya, bahwasanya kalau sudah sholat ya jangan dibatalkan, itu untuk yang belum sholat. Kalau sudah qomat ya tidak sepatutnya seseorang bertakbir untuk melaksanakan sholat sunnah dengan alasan dia ingin sholat dua rakaat sebelum maktubah tersebut. Dia paham seperti itu, akhirnya dia tetap ngotot mau sholat. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau membandingkan dengan hadis yang lain. Man adraka rak'atan minas sholati faqad adraka sholatah. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat tersebut, maka dia sudah mendapatkan sholat tersebut. Apa artinya? Artinya kalau kita praktekkan pada kita sedang sholat sunnah, sedangkan muadzin sudah menegakkan qomatnya, sudah membacakan qomatnya, mengumandangkan qomat. Kita lihat sholat kita sudah dapat satu rakaat belum? Satu rakaat lengkap ya. Satu rakaat lengkap itu adalah sudah selesai dari sujud yang kedua, rakaat pertama. Sudah naik ke atas. Kalau sudah dapat satu rakaat, berarti dia sudah berhak dengan sholat tersebut untuk dia selesaikan. Dia berhak dengan sholat tersebut untuk dia selesaikan. Jika memungkinkan tentunya. Catatannya, jika memungkinkan. Memungkinkan tersebut adalah, kalau dia selesaikan, dia tidak terlambat masuk shof. Tidak terlambat misalnya dengan takbirnya imam. Ataupun walaupun terlambat, ya terlambat sedikit lah. Tidak. Sampai imam sudah ruku, baru dia masuk. Maka dalam kondisi seperti ini selesaikan. Karena dia sudah berhak dengan sholat tersebut. Karena sudah dapat satu rakaat. Sudah dapat satu rakaat. Walaupun muadzin sudah mengatakan qomatish sholat. Nah, apakah tidak bertentangan dengan hadis idza uqimatish shalah fala sholata illa maktubah? Tidak. Apabila sudah ditegakkan qomat maka tidak ada sholat kecuali maktubah. Tidak bertentangan karena dia sudah berhak dengan sholat tersebut. Dia sudah berhak dengan sholat tersebut untuk dia selesaikan. Yang bertentangan kalau baru memulai sholat. Sudah qomat, dia baru awal-awal sholat. Belum dapat satu rakaat. Baru baca Al-Fatihah, rakaat pertama, ataupun baru ruku, ataupun baru mau sujud. Yang jelas belum genap satu rakaat, maka putuskan. Putuskan sholatnya. Dan bergabung langsung dengan yang dengan imam. Ini termasuk misalnya di rumah, dalam keadaan rumahnya dekat dengan masjid, kan seorang terkadang mengerjakan sholat sunnah ini di rumahnya selesai, dia sudah siap untuk adzan selesai, dia langsung sholat sunnah baru berangkat ke masjid. Yang seperti ini ya ada teladannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat subuh di rumahnya, sholat anunya, sholat rawatibnya dua rakaat fajar. Kemudian juga kan sholat sunnah itu afdalnya di rumah. Samping itu disebutkan oleh para ulama untuk memberi contoh kepada yang di rumah dari anak istrinya yang tidak ke masjid, bahwasanya menjaga selain fardu juga dijaga rawatib. Nah kalau di rumah dia dapat demikian, dia dapat dengan baru satu rakaat dapat ternyata sudah koma, sudah koma. Kalau dia putuskan, maka dia tidak dapat sholat rawatib tersebut. Kalau dia lanjutkan, dia khawatir tidak dapat rakaat yang pertama. Maka dilihat dulu, kalau memang tidak dapat rakaat yang pertama, maka putuskan. Misalnya tidak bisa membayarkannya, dipinjam, bisa ngukur. Kalau masih bisa ngukur, ini saya selesaikan dengan dipercepat. Percepat tapi ada tumakninahnya ya. Percepat tapi ada tumakninah. Jangan percepat tapi tanpa tumakninah tidak sah sholat. Percepat tapi ada tumakninahnya. Prioritaskan yang wajib-wajib. Contohnya, memprioritaskan yang wajib ya. Baca Al-Fatihah saja, tidak perlu pakai ayat. Pakai surat setelahnya. Langsung ruku yang ambil satu bacaan. Subhanarabbiyal'adzim, kemudian takbir, kemudian sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu, berdiri, ada tumakninahnya, kemudian sujud, ambil subhanarabbiyal'a'la satu kali, duduk, artinya cepat singkat, bisa masuk ke shof. Jika dimungkinkan tidak, maka ya putuskan. Putuskan. Memutuskan ini untuk yang lebih baik. Itu tidak mengapa. Walaupun dia sudah berhak dengan sholat tersebut untuk diselesaikan. Contoh yang lain yang kita lebih baik memutus sholat daripada mempertahankan sholat. Ditunggu masuk ke masjid sendirian. Tidak ada jamaah. Akhirnya dia sholat sendiri. Baru dapat satu rakaat ataupun berapa. Tahu-tahu di belakang ada rombongan dan mereka langsung komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana yang lebih pentingkan? Tidak teruskan sholat ini, tapi tidak dapat jamaah, atau kita putuskan dapat jamaah, atau kita maaf banting setir, dirubah sholatnya jadi sholat sunnah. Lebih utamanya dirubah menjadi sholat sunnah. Kalau masih memungkinkan, masih gabung dengan jamaah yang baru tadi. Masih memungkinkan, misalnya, wah, sudah dapat satu rokaat, jadikan dua rokaat, diniatkan sunnah mutlak. Banting niat ya, oper niat, ganti niat. Kita jadikan dua rakaat saja, kita gabung dengan jamaah yang ada. Dia dapat sholat sunnahnya dan juga dapat sholat wajibnya. Jika tidak memungkinkan untuk dijadikan sholat sunnah, sedangkan dia mementingkan untuk dapat jamaah, dia tidak mengapa memutuskan sholatnya tersebut untuk yang lebih baik. Untuk yang lalu. Ini bukan termasuk dari memutuskan amal. Tapi untuk memutuskan sesuatu dan menggantikannya dengan yang lebih baik. Menggantikannya dengan yang lebih baik. Gabung dengan yang sudah berjamaah. Daripada dia sholat sendiri, tentunya lebih baik dia sholat berjamaah. Wallahu a'lam. Berikutnya kita baca hadis setelahnya. Bismillah, qala al-hafiz. Ada satu faedah terkait dengan hadis yang kemarin kita baca juga, yaitu misalnya fala yakhrujanna min masjid hatta yasma'a sawtan aw jadidarihan. Tentang tuduhan kepada seseorang yang diduga minum minuman yang beralkohol ataupun yang minuman keras. Misalnya dia melakukan tindakan sesuatu ataupun bisa juga dituduh orang ini minum khamar, minum minuman keras. Tidak ada. Tidak. Apa buktinya? Dari mulutnya kecium. Ya jidurihan. Mendapati bau. Sudah cukup. Itu bukti. Walaupun dia tidak ngaku. Dan itu jelas. Artinya baunya adalah bau minuman keras. Minuman khamar. Yang memabukkan. Walaupun minumannya tanpa dites urin sekalipun. Tapi jika mungkin ini memastikan dengan dites urin, ternyata benar orang ini adalah minum minuman yang memabukkan. Ini kan ada hukuman bagi orang yang minum khamar. Dan para ulama mengatakan 40 kali cambuk. Ada yang mengatakan 80, ya sesuai dengan kebijakan pihak yang berwenang terkait dengan hukumannya. Tapi untuk misalnya apa bukti dia minum minuman keras, salah satu buktinya adalah tercium dari mulutnya bau minuman keras berdalil dengan hadis ini. Au yajidarihan, atau dia mendapat hatta yajidarihan, sampai dia mendapat au ya jida rihan sautan au rihan baunya, baunya artinya itu sudah cukup sebagai bukti, apalagi kalau terbukti dengan bukti yang lainnya. Bismillah. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa an talq ibni aliyin radiyallahu anhu qala rajulun masastu zakari aw qala ar-rajulu yamusu zakarahu fis salati a alayhi al-wudu'u fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la innama huwa bid'atun minka akhrajahu al-khamsatu wa sahahahu Ibnu Hibban wa qala Ibnu al-Madini huwa ahsanu min hadisi Busrah. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Talq bin Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata ada seseorang bertanya, masastu zakari, aku menyentuh, mohon maaf, kemaluanku, zakat. Atau orang tersebut bertanya, mempertanyakan orang lain, ar-rajulu, ada seseorang menyentuh kemaluannya ketika sedang sholat. A'alaihi wudu, apakah wajib atasnya untuk berwudu? Maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, tidak wajib. Innama huwa bid'atun minka, itu hanya bagian darimu. Bagian dari anggota badanmu. Jadi ada seseorang entah dia menanyakan dirinya, aku menyentuh kemaluanku, atau dia bertanya tentang orang lain, ada seseorang yang dalam ketika sholat dia menyentuh kemaluannya, ya sangat memungkinkan ya, tak karena gatel ataupun ada serangga yang menggigit, ya tidak mungkin untuk kita biarkan, antara kita garuk langsung menyentuh dan palapi, atau kita mohon maaf ya sampai kita untuk melepas gigitan serangga tersebut, sangat memungkinkan yang seperti ini. atau faktor-faktor yang lainnya. Nah, yang dipertanyakan adalah apakah batal wudunya? Mungkin sholat mungkin terpaksa keluar ya, karena tidak kuat. Tapi wudunya apakah batal? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak batal. Itu hanya bagian dari anggota badanmu. Dikatakan di sini adalah hadis tersebut dikeluarkan oleh 5 ulama hadis, meliputi Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, dan Ibnu Majah rahimahullah. Dan hadis disahihkan oleh Ibnu Hibban. Imam Ali Ibnu Madini mengatakan hadis ini lebih bagus dari lebih hasan. Hadis ini lebih hasan, lebih bagus dari hadis Busra. Nah, akan kita baca hadis Busra. Namun ini dulu. Jadi ada seseorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hukum seseorang menyentuh kemaluannya, apakah itu membatalkan wudu? Berdasarkan yang kita pahami dari jawaban Nabi SAW, tidak. Kemudian disebutkan sebab tidak batalnya, itu hanya yang kamu sentuh itu adalah bagian dari anggota tubuhmu, dari organ tubuhmu, berarti tidak batal. Dan ini sesuai dengan bab ya, bab kita adalah nawafidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Pembatal-pembatal wudu. Hadis ini demikian. Maknanya, menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Bahkan walaupun ketika menyentuh itu ketika sholat. Ya tadi ya, tentang sholat. Kalau sekedar artinya bukan gerakan yang banyak, gerakan yang tidak berlebihan, dan itu adalah dikawal karena keterpaksaan, ya sholat itu tidak batal kalau tidak batal wudunya. Sholat batal kalau wudunya batal. Tapi kalau misalnya dengan tidak kuat lagi, dia harus melakukan gerakan yang banyak, mungkin sampai melucutkan, mohon maaf, bagian dari pakaiannya. Nah ini tentunya gerakannya ini tersebut adalah gerakan orang di luar sholat, tentunya lebih baik diputuskan sholatnya. Ini diantara perkara yang boleh memutuskan sholat karena ada faktor penyebab yang jelas. Namun apakah batal wudunya? Jawaban Nabi, tidak batal. Alasannya tidak batal kenapa? Karena itu adalah bagian daripada organ tubuh. Para ulama ada yang mendaikkan hadis ini, ada yang mensahihkan, di antara yang mensahihkannya adalah Ibnu Hibban, Imam Ibnu Madini, dan Syekh Al-Albani termasuk mensahihkan hadis ini. Sekarang Al-Imam Ibnu Madini mengatakan hadis ini lebih ahsan, lebih bagus, lebih hasan dari hadis Busra. Apa hadis Busra? Akan kita baca. Dan untuk memahami fikih ini, dua hadis yang nampaknya bertentangan itu harus kita ketahui. Qala Syekh Al-Hafidz Ibnu Hajar, kita akan baca hadis Busra. Wa an Busrata binti Sukwana radhiyallahu anha, dari Busrah binti Sukwan, perempuan, radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man matta dzakarahu falyatawaddo, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Disebutkan masuk menyentuh, inilah menyentuh dengan tangan, dengan alat penyentuh, dengan alat sentuhan, yaitu tangan, telapak tangan. Jangan nanti, oh ini menyentuhnya bukan dengan telapak tangan tapi dengan siku ataupun dengan yang lainnya. Yang dibahas adalah dengan telapak tangan karena itu adalah alat untuk menyentuh dari tubuh manusia. Hadis ini, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa menyentuh kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Artinya ini sangat, artinya nampaknya bertentangan dengan hadis tadi. Yang tadi mengatakan tidak berwudu, ini malah berwudu. Dikatakan ini, akhrajahu al-khamsatu. Sama, hadis ini dikeluarkan oleh 5 imam. Periwayat hadis. Imam Ahmad, Imam Nasa'i, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wa shahahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan oleh Ibnu Hibban. Wa qala al-Bukhari huwa asahhu shay'in fi hadzal bab. Bukhari mengatakan hadis ini adalah hadis yang paling sahih dalam bab ini. Dua hadis sama-sama sahihnya. Memang di antara para ulama mengatakan satu pihak mengatakan yang lebih sahih adalah hadis siapa? Thalib bin Ali. Sedangkan ini dianggap dhaif. Artinya dirojehkan hadis Thalib bin Ali. Berarti menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Banyak ulama berpendapat dengan pendapat ini. Banyak ulama berpendapat dengan pendapat bahwasanya menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Berdasarkan hal ini, Talak bin Ali bertanya, seseorang bertanya kepada Nabi, ada seseorang menyentuh kemaluannya, dijawab tidak membatalkan wudu. Ada yang berpendapat sebaliknya, menyentuh kemaluan itu malah membatalkan wudu. Berdalil dengan hadis Busroh bintu Sufwan ini. Lantas bagaimana dengan hadis tersebut? Mereka mengatakan hadis tersebut cacat. Ada alasan-alasan sisi cacatnya. Jadi dia rojihkan adalah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Banyak ulama menjamak. Banyak ulama menjamak antara dua hadis ini. Metode jamaknya kan memang itu sebenarnya. Selama bisa dijamak, sedangkan hadisnya itu sama-sama sahih, maka mengamalkan dua hadis itu lebih utama daripada meninggalkan salah satunya. Mengamalkan dua hadis yang sama-sama sahih lebih utama daripada meninggalkan salah satunya. Itu hukum asalnya. Tapi kalau salah satunya dhaif, ya selesai. Kita amalkan yang sahih. Namun nyatanya yang kita dapati dua hadis ini sama-sama sahih. Sebagian para ulama menjamak dengan pertama jamaknya. Jika menyentuh kemaluan tidak langsung, tapi hanya yang dia sentuh adalah celana kemaluannya, tapi dengan lapis celana, artinya ada lapisannya, ada pembatasnya, tidak menyentuh langsung, tidak menyentuh kulit dengan kulit, maka tidak batal berdasarkan dengan hadis Thalib bin Ali. Kalau menyentuhnya langsung, maka batal berdalil dengan hadis Busra bintu Sufwan. Ini di antara. Ini versi yang pertama. Versi yang kedua. Versi yang kedua mengatakan bahwasanya apabila menyentuh walaupun langsung tapi tidak dengan syahwat, tanpa ada syahwat, maka tidak batal. Itu makna daripada hadis Thalib bin Ali karena dikuatkan innama huwa bid'atun minka, yaitu anggota tubuh yang lainnya. Apa salahnya menyentuh? Walaupun langsung, selama tidak disertai dengan syahwat. Apabila menyentuhnya dengan syahwat, apabila menyentuhnya disertai dengan syahwat, langsung naik syahwatnya. Ataupun justru karena ada syahwat, akhirnya dia sentuh. Maka batal wudunya. Benar. Dalilnya apa? Hadis Busrah bintu Sufwan. Ini juga menjama. Ada yang menjama dengan jama yang versi yang ketiga. Itu yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Qut'ani. Yaitu istihbah. Disunahkan bagi orang yang menyentuh kemaluannya untuk memperbaiki wudunya walaupun tidak batal. Secara batal tidak batal apapun misalnya langsung ataupun tidak langsung tanpa pelapis atau mungkin ada syahwat sedikit ya karena inna ma huwa bi'atun minka. Syahwat enggak syahwat. Kalau kita kembali kepada hal itu adalah anggota tubuhmu. Bagian daripada tubuhmu. Ya wajib sekali kan ya mengarah sekali. Ya tetepin anggung itu apa? Sisi apa batarnya? Kecuali kalau dengan syahwat tadi ada yang keluar, ya enggak batal karena keluarnya mazi. Dalam membatalkan wudhu. Nah ini enggak ada keluar. Kecuali hanya sentuhan tadi. Tapi ada baiknya untuk dia berwudhu sunnah. Berdalil dengan hadis man masa zakarahu faliyata wadhu. Ini juga jamaah. Wallahu alam. Untuk saya pribadi memilih penjamaan yang terakhir ini. Silakan. Artinya yang mana saja, yang jelas itu adalah mengamalkan dua hadis tadi. Mau dia katakan kalau menyentuhnya langsung, maka itu membatalkan wudhu. Kalau tidak langsung tidak batal wudhunya, dia juga menjama. Nah, tapi kan kalau kita melakukan kata-kata massa tadi adalah sentuhan langsung. Kata-kata massa itu adalah lebih identik kepada sentuhan langsung tanpa membatah. Apalagi dikuatkan inna ma hiya bid'atun minka. Itu adalah bagian tubuhmu. Mau dilapis atau tidak, itu adalah bagian daripada tubuhmu. Atau yang kedua tadi, dan itu mungkinnya lebih kuat ya. Kalau dengan syahwat, batal wudunya. Kalau tidak dengan syahwat, itu adalah tidak batal. Kalau kita, maaf mungkin, mengikuti apa yang dirojihkan oleh Imam Sunani, yaitu anjuran, istihbab, lebih disukai untuk berwudu lagi, manakala seseorang menyentuh kemaluannya. Untuk dikatakan batal, maka berdasarkan hadis, tolak sekali ini tidak batal. Tapi dia dianjurkan untuk berwudu lagi. Tidak mengapa seorang memperbarui wudu. Jika ada sebab-sebabnya, walaupun itu tidak batal, walaupun itu tidak batal, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari riwayat berwudu di kulli sholatin, berwudu untuk setiap sholat. Jadi ini diantara bentuk menjama antara dua hadis tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian di sini menunjukkan bahwasanya hal-hal yang seperti ini itu dipelajari dalam fikih Islam, dalam fikih taharah. Apakah dia membatalkan wudu ataupun tidak membatalkan wudu? Dan bukan perkara yang tabu untuk dibahas. Walaupun itu mungkin itu adalah sifatnya ada privasi. Tapi bukan perkara yang tabu untuk dibahas. Karena nyatanya para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada teguran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru menjawab dengan jawaban yang lengkap, yaitu la tidak innama huwa bid'atun minka. Atau hadis tadi Nabi langsung mengatakan man masal zakarahu falyatawadda. Ada pertanyaan, kenapa tidak dikatakan ini nasahwan mansukh? Ya karena tidak diketahui tarikh soalnya. Tidak diketahui mana yang lebih dulu. Mana yang lebih dulu antara hadis Talak bin Ali dengan hadis bin Busra bintu Sufwan. Kalau diketahui mana yang lebih dulu, mungkin seseorang bisa mengatakan salah satu itu memansuhkan yang lain. Mansuh artinya menggantikan hukum. Itu ada dalam syariat kita. Satu hukum yang telah ditetapkan awalnya boleh, menjadi tidak boleh. Awalnya makan daging keledai itu boleh, mansuh, menjadi tidak boleh. Bahkan khamr awalnya tidak dilarang, kemudian mansuh, menjadi dilarang. Nah itu ada seperti itu. Namun qadarullah untuk masalah menyentuh kemaluan ini apakah membatalkan wudu, tidak ada keterangan yang jelas satu memansuhkan yang lain. Maka menjamak, artinya seseorang mengambil metode jamak itu lebih utama dalam masalah ini. Dan jamak untuk, mohon maaf saya pribadi, itu apa yang tadi disebutkan oleh Ustaz Ani, bahwasanya tidak membatalkan wudu, tapi lebih disukai untuk berwudu lagi, walaupun tidak ada. Namun tentunya kita tidak mengingkari yang berpendapat dengan pendapat yang lain, itu membatalkan wudu, mungkin mengambil yang lebih selamat, karena itu terkait dengan wudunya. Dan apabila dengan syahwat, tapi kalau tidak dengan syahwat tidak batal wudunya, silakan. Artinya itu adalah pendapat ulama juga. Ada imamnya. Masing-masing ada imamnya. Yang tidak boleh kita berpendapat yang kita tidak punya imamnya dalam masalah tersebut ataupun masalah-masalah fikih. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.